Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'du, fa usi nafsi awwalan wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihi: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bantuan Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakannya dan menyelesaikannya. Namun kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, jangan sekali-kali kita tertipu dengan amal yang kita lakukan, seolah-olah amal kita ini pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla, seolah-olah amalan yang kita lakukan itu pasti dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai seorang hamba tidak boleh berpemahaman demikian. Apalagi kalau menjadi hamba yang senang dan suka mengungkit nikmat-nikmat di hadapan Allah. Bagaimana gambaran orang yang mengungkit-ungkit amalnya di hadapan Allah? Dia mengharuskan dan mewajibkan Allah membalas amalnya. Ya Allah, aku ini sudah melaksanakan ketaatan kepada Engkau. Kami sudah berbakti dan melaksanakan perintah Engkau. Pantas aku untuk masuk ke dalam surgamu, atau pantas saya untuk mendapatkan pertolonganmu. Ini adalah mengungkit-ungkit amal solehnya, amal kebajikannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan ini tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba. Akan tetapi seorang hamba harus merasa muflis, merasa orang yang bangkrut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya, agar dia mau melakukan koreksian terhadap amal yang dikerjakan, agar dia mau untuk melakukan koreksian terhadap dasar-dasar amal yang dia telah lakukan. Tidak serta-merta merasa puas, tidak serta-merta menganggap bahwa dia telah melakukan yang terbanyak, yang terbaik, yang terbagus. Tetapi dia harus melakukan koreksian yang ketat terhadap amal itu sendiri dan terhadap dasar-dasar dan pondasi amal itu yang terkait dengan dirinya sendiri. Telah berulang-ulang kita sampaikan bahwa tidak mesti sebuah pengorbanan hamba itu dianggap dan dicatat sebagai sebuah amal soleh di sisi Allah. Apalagi Kalau orang tersebut masih melirik kepada dunia, apalagi kalau seseorang itu masih melirik pada pujian dan sanjungan orang, apalagi kalau seseorang itu berbuat dan beramal ingin mendapatkan posisi dan kedudukan, apakah kedudukan dalam pandangan duniawi atau kedudukan yang berbau agama, orang alim, seorang wali, atau seorang ulama, atau seorang pinter, dan yang semisalnya. Maka kita harus selalu melakukan koreksian. Maka di saat seorang muslim dan muslimah, dia merasa serba kurang dalam beramal, dia merasa bangkrut, dalam arti bahwa dia berharap amal solehnya itu diterima oleh Allah, dan dia cemas dan khawatir jikalau amal yang dikerjakan itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah sesungguhnya menjadi dasar dan pondasi pengabdian para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pula yang dijadikan sebagai landasan beramal para pendahulu kita yang soleh dari kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Karena selalu melakukan koreksian terhadap amal, ini artinya bahwa dia selalu atau dia mengerti tentang dirinya sendiri. Dia faham kalau dirinya ini adalah tempat kejahilan dan kezaliman. Betapa sering kita melakukan sebuah pekerjaan atau bahkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, kita tidak bermodalkan ilmu padanya. Masih bermodal ikut-ikutan. Masih bermodal apa katanya adat istiadat. Kita masih bermodal apa katanya dia, apa kata guruku, apa kata ustadku. Kita tidak punya pegangan di dalam mengamalkan sesuatu, landasan dan dasar, baik di dalam kitabullah landasannya atau landasannya dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lebih kurang lagi dan tidak tepat lagi perjalanan kita kalau kita melakukan sesuatu yang kita tidak punya dasar dan landasan, tidak punya pegangan padanya, lalu kita anggap bahwa ini bagian dari Islam, padahal kita tidak punya landasan, kita tidak punya dasar, tidak punya pegangan, tidak punya landasan dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dengan ketidaktahuan atau belumnya sampai ilmu kepada kita, lalu kita menganggap ini bagian dari agama, ini bagian dari Islam. Maka betapa konyolnya kita di hadapan propaganda iblis dan bala tentaranya. Betapa senang dia menghadapi orang-orang yang tidak mengerti agamanya. Betapa gembira dia di hadapan orang yang banyak beramal, tetapi dia tidak punya dasar ilmu, dia tidak punya pegangan, dia tidak punya landasan, hanya berlandasan ikut-ikutan, atau apa katanya dia, atau apa kata guruku, atau apa katanya alimku. Ini adalah kegembiraan dan kemenangan bagi iblis dan bala tentaranya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya muliakan, kita ingin merdeka di dalam hidup ini. Kita ingin berbahagia di dalam hidup ini. Kita tidak ingin dijajah kembali oleh penjajahan lebih besar dari apa yang telah menjajah para pejuang-pejuang negeri ini, dari penjajahan Belanda atau Inggris atau Jepang. kita ingin merdeka selama-lamanya, maka Allah Azza wa Jalla telah menitipkan landasan-landasan kemerdekaan bagi setiap muslim dan muslimah. Dia merdeka dari penjajahan hawa nafsunya, dan dia juga merdeka dari penjajahan siapapun yang punya kemauan jelek dan buruk di dalam hidupnya, ingin kemudian menjajah imannya, ingin menjajah amalnya, ingin menjajah barakallahu fikum qalbunya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya yakin pesan Allah tentang kemerdekaan ini sudah kita hafal bersama. Di dalam sebuah surat yang sangat pendek, di dalam juz yang ke-30, Allah Azza wa Jalla berfirman, wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa aminu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Allah Azza wa Jalla, demi masa, semua lapisan manusia itu berada dalam kerugian, berada di dalam kerugian, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Kerugian adalah kegagalan di dalam mewujudkan kebahagiaan. Kerugian adalah gambaran perendahan dan penghinaan yang terjadi di dalam hidupnya. Kerugian adalah orang yang tidak merdeka di dalam hidupnya. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla meletakkan landasan-landasan kemerdekaan sesungguhnya. Kemerdekaan secara pribadi, kemerdekaan sebagai keluarga, atau masyarakat, atau bangsa dan negara. Yang pertama, kata Allah Azza wa Jalla, landasan kemerdekaan adalah orang yang membuktikan imannya di atas ilmu, barakallahu fikum. Bukan iman hanya sekedar ikut-ikutan, bukan iman apa katanya orang, bukan iman karena mungkin hasil membaca dari kitab-kitab yang kita sendiri tidak tahu bagaimana landasannya, kemana arahnya. Betapa banyak buku-buku yang mendidik kita untuk percaya kepada takhayulat, takhayul-takhayul, khurafat-khurafat. Itu yang kita baca, itu yang kita dalami, itu yang kita jadikan sandaran. Sehingga setiap yang terkait dengan hidup, khurafat larinya, takhayul larinya. Setiap kejadian dan peristiwa di dalam hidup, khurafat larinya. Tidak lagi keimanan yang benar-benar terbangun di atas ilmu. Maka kita kepingin, ma'asyiral muslimin, dengan apa yang Allah telah berikan landasan kemerdekaan, iman dan Islam, menjadi orang yang benar-benar merdeka. Maka satu yang pertama yang disyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla agar keimanan yang ada pada diri kita ini dibangun di atas ilmu. Mungkin kita meyakini sesuatu. Taruhlah nabrak kucing, atau dengan tampak sengaja melindas. Bukan lagi sebuah keyakinan bahwa ini adalah sebuah ketentuan yang memang akan terjadi pada kucing, atau yang terjadi pada orang yang sedang mengendarai itu. Tapi dia melarikan kepada khurafat. Dia larikan kepada khurafat. Sehingga tergambar, terbayang khurafat di hadapannya. Sampai kemudian hilang akalnya ketika nyopiri, nabrak sana, nabrak sini, dikaitkan dengan persoalan kucing. Ini bahaya kalau iman itu tidak dilandasi dan didasari oleh landasan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sehingga berkembang khurafat demi khurafat dan seterusnya rahimani wa rahimakumullah. Padahal kita dididik dan diajari bahwa itulah ketentuan yang Allah telah tulis pada kucing itu. Dia harus mati melalui ini. Yang kedua, ketentuan kita akan menggilas kucing itu. Kucing sebagaimana binatang yang lain. Bahwa dia ditanam sebagaimana binatang-binatang yang lain. Tidak ada kehormatan sesungguhnya pada kucing itu berbeda dengan makhluk yang lain. Benar, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan makhluk ini tawafin. Benar, dia selalu senang bersama manusia. Benar, ada orang yang masuk neraka karena kucing. Kenapa? Karena kucing dikurung, tidak dikasih makan, tidak dibiarkan untuk mencari makanan. Demikian juga kalau kita perlakukan kepada ayam, kita tahan tidak kasih makan, tidak kita lepas untuk mencari makanan. Ini adalah kezaliman kepada binatang. Bukankah kita mendengar ada seorang maaf-maaf pelacur masuk ke dalam surga karena anjing. Dia berikan minum karena anjing itu kehausan. Lalu Allah maafkan. Allah ganjar perbuatan wanita itu karena dia telah membantu binatang yang kotor untuk kemudian terbebas dari kematiannya. Ini yang kita maksudkan. Agar keimanan kepada kita itu, pada diri kita, memang benar-benar dibangun di atas ilmu. Karena kalau tidak dibangun di atas ilmu, keimanan kita itu akan menjadi sarang khurafat dan sarang takhayulat. Mendengar suara burung, misalkan, mungkin burung hantu atau yang semisalnya, bukan lagi kita mengimani bahwa ini adalah makhluk Allah, bahwa dia bersuara, dia kemudian berkicau sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Tetapi dengan suara itu muncul khurafat, muncul kemudian takhayulat, takhayul, khurafat. Oh, ini bertanda. Oh, ini bertanda. Ini semuanya adalah sebuah kesalahan dan kekeliruan di dalam membangun segenap saudaraku kaum muslimin keimanan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa dasar kemerdekaan, kemuliaan, ketinggian derajat seseorang bisa dia benar-benar membangun imannya kepada Allah Azza wa Jalla atas dasar ilmu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla menyebutkan seseorang tidak cukup mengatakan dia telah beriman di atas ilmu, tetapi dia harus buktikan imannya itu, ma'asyiral muslimin, dalam wujud amal. Maka sebuah sunnatullah bagi siapapun yang ingin membuktikan iman yang sebenarnya, dia akan harus berhadapan sebagaimana yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul mendapatkan celaan dan cercaan. Para nabi dan rasul mendapatkan permusuhan yang sangat ketat dari umatnya. Para nabi dan rasul bahkan ada yang dibunuh oleh umatnya. Karena itulah konsekuensi mengamalkan keimanan yang benar. Tidak pernah ridha yang namanya iblis. Tidak pernah senang yang namanya bala tentaranya. Baik dari kalangan bangsa jin ataupun dari kalangan bangsa manusia. Tidak akan pernah senang terhadap orang-orang yang ingin mengamalkan praktik imannya, imannya yang benar, dia akan berhadapan dengan orang-orang yang belum tepat dan benar di dalam mempraktikkan keimanan. Jangan sekali-kali kita kemudian tidak punya kemampuan dan kesanggupan untuk mempertahankan amalan dari iman ini. Kenapa? Karena kita tidak siap untuk kemudian dicela, tidak siap untuk kemudian dimusuhi, atau kita berkamuflase di tengah umat, mengikuti apa yang dimaukan oleh mereka, sama dengan apa yang mereka lakukan. Yang penting jangan sampai dia benci kepada kita. Ini sesungguhnya bukan jalannya para nabi dan rasul, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Para nabi dan rasul tampil mengajak umat kepada yang ma'ruf, mulai dari ma'ruf yang paling kecil sampai kepada ma'ruf yang paling besar. Demikian juga para nabi dan rasul mencegah umat ini untuk terjatuh di dalam larangan, mulai dari larangan yang paling kecil sampai kepada larangan yang paling besar. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan itu walaupun kecil. Jangan. Sebagaimana kita tidak boleh meremehkan kebaikan itu walaupun paling kecil, maka kita juga tidak boleh menganggap enteng dan remeh kesalahan itu walaupun kesalahan itu adalah kesalahan yang paling kecil. Karena kalau kita salah besar atau kecil, kita salah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita melakukan kebaikan yang paling besar atau paling kecil, itu kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita meremehkan kebaikan sekecil apapun, sebagaimana kita tidak boleh meremehkan kejelekan itu sekecil apapun. Konsekuensi ketika mengamalkan keimanan itu adalah munculnya orang-orang yang tidak suka terhadap kebaikan itu. Wal'iyadzu billah, kalau sampai ketidaksukaan kita terhadap iman itu terkait dengan persoalan yang paling besar di dalam hidup, persoalan akidah, persoalan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah proklamir kemerdekaan bagi setiap hamba untuk tidak tunduk dan patuh kepada siapapun kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat untuk membebaskan akal seseorang agar jangan bersarang khurafat padanya, jangan bersarang takhayulat padanya. Kalimat la ilaha illallah akan mengangkat jidat seseorang untuk tidak tunduk atau disujud, disujudkan ke tanah kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah kalimat kemerdekaan hidup yang telah ditawarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah kehidupan jahiliyah di saat itu. Penentangan yang sangat hebat muncul. Kenapa? Karena di saat itulah umatnya sedang terjajah oleh kesyirikan dan para tokoh-tokoh kesyirikan. Umatnya di saat itu sedang diperbudak oleh hawa nafsu, sehingga berbagai macam kejahatan dan amoral mereka lakukan dan mereka kerjakan. Nabi alaihi salatu wassalam menawarkan, datang menawarkan kalimat kemerdekaan buat mereka menjadi orang yang merdeka selalu di dalam hidup, yaitu dengan terus mengibarkan kalimat la ilaha illallah dan mewujudkan konsekuensinya di dalam hidup. Barakallahu fikum. Kalimat la ilaha illallah akan membebaskan seseorang dari ketergantungan hidup kepada para dukun dan para normal ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Apalagi kalau percaya bahwa mereka itu mengerti tentang nasib kita, mengerti apa yang akan terjadi dalam hidup kita, beruntung atau tidak, merugi atau mungkin barakallahu fikum mendapatkan laba. Kalimat la ilaha illallah akan membebaskan seseorang menempatkan kuburan itu sebagaimana kuburan alam barzah yang tidak pernah terkait hidupnya dengan orang yang ada di atas dunia. Mereka butuh bantuan orang-orang yang di atas dunia untuk kemudian mendapatkan doa, mendapatkan kebaikan. Namun ternyata terbalik, sebagai gambaran pelanggaran terhadap kalimat la ilaha illallah, yaitu orang-orang yang hidup menampakkan kebutuhannya kepada orang yang mati. Ini adalah pelanggaran besar terhadap kalimat la ilaha illallah. Mereka sangat butuh kepada orang yang hidup, tapi kenyataan yang ada, orang yang paling terbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah orang yang maaf-maaf banyak menggantungkan hidupnya dengan orang-orang yang telah meninggal dunia, sehingga dia harus lari dari satu kuburan ke kuburan yang lain dengan mengorbankan harta benda, mengorbankan tenaga dan pikiran. Bukankah ini perbudakan? Bukankah ini penjajahan? Penjajahan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, disebabkan karena pelanggaran dan melanggar terhadap kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah sebagai proklamir kemerdekaan bagi seorang hamba untuk tidak menggantungkan hidupnya dan tidak bergantung, tidak memasang harapan dan cita-cita kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, kalimat la ilaha illallah akan membebaskan seseorang dari perbudakan kepada bangsa jin. Betapa banyak kita menjumpai dan menemukan orang-orang yang bekerja sama dengan bangsa jin untuk kemudian memuluskan jalan pengerusakan dia. Di antaranya adalah para tukang-tukang sihir yang terus bekerja sama dengan bangsa-bangsa jin untuk memuluskan niat-niat jahat dan buruknya. Maka oleh karena itu, segenap saudaraku kaum muslimin, maka kalimat la ilaha illallah membebaskan kita dari orang-orang yang dikatakan saharah, para tukang-tukang sihir, tidak percaya terhadap ilmunya. Demikian juga para dukun dan tukang ramal. Maka di saat kemudian kita tidak lagi mengindahkan kalimat la ilaha illallah dan kandungannya sebagai amalan di dalam keimanan, mau menikah lari ke dukun. Cocok enggak dengan wanita ini? Atau tanggal pernikahannya, lari ke dukun. Ya Allah, betapa kita ini dijajah, sampai kemudian kita disuruh untuk melakukan pendekatan diri kepada bangsa jin sebagaimana mereka mendekatkan diri kepada bangsa jin yang akan siap membantu mereka. Maka termasuk cara bantuannya adalah para bangsa jin itu mencuri pendengaran dari langit, menyambar, mengambil berita-berita dan informasi yang ada di langit untuk kemudian dikirim kepada para dukun. Terkadang benar, iya, dia akan mencampur dengan 100 kedustaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tabiatnya manusia, kata para ulama, tidak lagi mengindahkan 100 kali berdusta, tetapi dia mengambil sekali menang, sekali benar, sekali tepat. Ini yang diambil dan dijadikan rujukan. Sementara 100 kali campuran kedustaan tidak diindahkan oleh manusia itu, ya Allah, sungguh kita telah diperbudak dan telah dijajah, dan penjajahan ini adalah lebih berbahaya. Kalau dulu orang-orang tua kita dijajah oleh Belanda, Inggris dan Jepang, tidak sampai menusuk ke lubuk hati kita penjajahannya. Kenapa? Karena jiwa juang dan untuk merdeka selalu tertancap di dalam batin. Tapi sekarang yang pertama kali dihujam oleh penjajahan kekufuran dan kesyirikan adalah sekerat daging, segumpal darah, itulah hati. Maka di saat kemudian dihujam, sekerat daging akan menjadi pemimpin terhadap seluruh jasad kita. Dialah yang akan menjadi sang pemerintah dan sang komando terhadap seluruh organ-organ tubuh yang kita miliki. Wajib bagi kita ma'asyiral muslimin untuk melakukan perbaikan terhadap keimanan kita, terhadap akidah kita. Kita ingin lepas dan kita ingin bebas dari penjajahan hidup yang lebih mengerikan dan menakutkan dari penjajahan Belanda, Inggris dan Jepang, yaitu merdekanya diri kita ini, lahiriah kita dan batiniah kita, dari perbudakan kepada hadapan iblis dan bala tentaranya, sekaligus perbudakan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa keimanan itu harus dibangun di atas ilmu, dan setelah itu tidak akan berarti keimanan di atas ilmu itu kalau tidak mewujudkan dan membuahkan amal. Konsekuensi di dalam beramal itu adalah besar. Kita harus siap untuk kemudian dicela dan dicerca. Kita harus punya kesiapan untuk kemudian dimusuhi, bahkan siap untuk kemudian nyawa yang menjadi taruhannya. Itulah konsekuensi dari mengamalkan iman yang dibangun di atas ilmu, segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati. Di atas iman, di atas ilmu itu, dan amal yang kita buktikan di atas ilmu itu, disitulah kita mencari modal kemerdekaan keberikutnya, yaitu tampil di tengah umat, mendakwahkan umat kepada ilmu, mendakwahkan umat kepada iman di atas ilmu, dan mendakwahkan umat untuk beramal di atas ilmu. Tidak boleh kita mendakwahkan sesuatu yang kita tidak punya landasan dan dasarnya, apalagi kita tidak punya pegangan, lalu kita anggap bahwa ini bagian daripada Islam. Dakwah itu bukan hanya kita bertanggung jawab di atas dunia, tetapi bertanggung jawab juga di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita sampaikan? Apa landasan dan dasar yang kita sampaikan? akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla menjelaskan prinsip dakwah nabinya dengan mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kata Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan, ini adalah jalanku, aku mengajak dan menyeru kepada Allah. Segenap saudaraku kaum muslimin, aku mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Kalimat ini adalah bagi orang yang berilmu adalah kalimat yang sangat agung. Karena di sana ada orang yang akan mengajak kepada dirinya. Di sana ada orang mengajak untuk bergabung kepada kelompoknya. Di sana ada orang yang mengajak bergabung kepada kiainya. Di sana ada orang mengajak untuk bergabung kepada aturan-aturan rumah tangganya. Di sana ada orang yang mengajak untuk bergabung kepada jamaahnya. Mau bertentangan dengan tuntunan agama, tidak lagi menjadi koreksian utama dan pertama. Yang penting bergabung, yang penting mau berjalan, yang penting punya kesiapan. Dia ini benar mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia mengajak kepada Allah, berarti kita harus punya ilmu tentang jalan-jalan yang menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi segenap saudaraku kaum muslimin, Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam perintah Allah mengatakan bahwa saya mengajak di atas ilmu dan orang-orang yang mengikutiku mengajak dan berdakwah di atas ilmu. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesempatan di dalam hidup ini untuk bisa melakukan selalu koreksian pada diri kita dan juga semangat untuk mendakwahkan muslimin dan muslimat kepada ilmu agama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.